Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari syarah Qawaidul Arba', penjelasan dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah kita sebutkan bahwa beliau menyebutkan muqaddimah yang disebutkan beberapa kalimah doa yang mengandung banyak faedah barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan kalimat berikutnya, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Setelah beliau menyebutkan beberapa mukaddimah kalimat pendahuluan, beliau melanjutkan sebelum membahas empat qawaid, beliau mengingatkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan untuk mentaatinya. Nah, doa. Kalimat ini adalah doa dari seorang muallim. Jadi seorang muallim mendoakan kepada orang yang belajar, i'lam arsyadakallah li ta'atihi anna al-hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah, bahwasanya hanifiyah millata Ibrahim itu millah agamanya Ibrahim, anta'budallaha wahdahu mulisalahu din. Ketahuilah bahwasanya hanifiyah ajarannya Ibrahim. Apa itu ajarannya Ibrahim, agama hanifiyah? Anta'budallaha, agar engkau beribadah kepada Allah wahdahu semata. Agar engkau beribadah kepada Allah semata. mukhlishan lahu dina, mengikhlaskan bagi agama itu, mengikhlaskan bagi agama itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang prinsip bahwa kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim, beribadah kepada Allah semata, ikhlas dalam menegakkan agama itu. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau berdalil dengan surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mentauhidkan aku. Qala Syekh Shalih Fauzan di dalam syarahnya, kalimat yang pertama, i'lam arsyadakallah. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalimat ini, i'lam arsyadakallah, hadza du'aun minasyikh. Ini kalimat tadi adalah doa dari Syekhul Islam rahimahullah. Beliau Syekhul Islam mendoakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang belajar mendengar ucapan beliau, i'lam arsyadakallah. Kemudian kata Syekh, wa hakadha yanbahi lil muallimi, demikianlah seyogianya bagi seorang muallim, pengajar, pendidik, ayyada'wa lil muta'allimi, untuk selalu mendoakan orang yang belajar kepadanya. Nah, seyogianya orang yang mengajar bersabar dalam mengajarkan ilmunya, juga selalu mendoakannya. Barakallahu fiik. Bisa jadi dengan doa yang ikhlas dari seorang muallim, yang tadinya orang yang belajar itu tidak faham, didoakan jadi paham. Yang tadinya belum bersemangat, dengan doa syekhnya jadi semangat. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan hirsnya. Ini juga menunjukkan hirsnya, semangatnya seorang muallim mengharapkan orang yang belajar kepadanya mendapatkan kebaikan akhirat. Diharapkan muridnya lebih baik dari dirinya. Hakada sayukianya. Dia mengharapkan muridnya mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari dirinya. Dapat hidayah, tunjuk. Ya. Tidak khawatir nanti kalau saya doakan jadi orang baik, nyaingi apa? Saya. Lah. Kalau menyaingi kebaikan, tafadhol. Falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba. Tapi kalau yang dimaksud ketenaran, wa'udzubillah. Karena ilmu bukan untuk mencari ketenaran. Ilmu untuk ibadah. Ya, demikian. Dia malah bersyukur kalau muridnya lebih baik. Alhamdulillah. Hakadha seyogianya bagi muallim, termasuk kita, antum. Sebagai seorang ayah, seorang pendidik, bagi istrinya dan anaknya, sertakan doa pada anak dan istri. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, wahai anak saya. Aslahakillah, semoga anti wahai istriku diberi kebaikan, diperbaiki keadaannya. Doakan. Kadang orang mengedepankan emosi, marah, bukan doa. Oleh karena itu, ini faedah penting bagi kita. Seorang muallim hendaklah selalu menyertakan doa bagi orang yang belajar kepadanya. Lanjutnya, setelah beliau sebutkan doa, Dayib, arsyadakallah li ta'atihi. Didoakan supaya mentaati Allah Ta'ala. Ma makna ta'ah? Yang kedua, kalimat li ta'atihi, mentaatinya, mentaati Allah Ta'ala. Apa makna mentaati? Qala wa ta'atullahi maknaha. Makna mentaati Allah, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Yang namanya taat, semoga Anda mendapatkan bimbingan, petunjuk untuk mentaati Allah. Apa itu taat? Taat yaitu imtithalu awamirihi, menjalankan perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Itu namanya taat. Dikatakan orang yang taat karena menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadza makna ta'ah. Jadi doa Syekh kepada kita agar kita mampu menjalankan perintah-perintahnya dan mampu menjauhi larangannya. Karena menjalankan perintah itu berat. Tidak mampu kadang seorang kalau bukan pertolongan Allah. Oleh karena itu Allah katakan kisah para nabi, bagaimana mereka memerintahkan keluarganya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu, anakmu menegakkan apa? Salat. Lalu Allah iringi, wastabir 'alaiha. Kamu bersabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Memerintahkan orang sholat, menegakkan sholat ini berat. Istainu bisabri wassalah. Maka ini butuh bimbingan dari Allah Ta'ala. Ya. Karena itu Allah ingatkan, ketika mampu, ketika seorang mampu menjalankan perintah, mampu meninggalkan larangan, itu orang yang untung. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Orang yang tidak menjalankan perintah padahal dia mampu, itu orang rugi. Orang yang dia seharusnya meninggalkan larangan malah dia langgar, itu orang yang mengotori. Maka ketika seorang mampu meninggalkan larangan, ini pertolongan Allah. Nah, ya Allah ingatkan, falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah, ma zaka minkum, tidak ada yang bisa bersih hatinya dari dosa selama-lamanya. Tidak ada. Kalau bukan karena dua sebab, keutamaan dan fadl dan rahmahnya. Maka orang yang ikhlas saja, orang yang diberi keikhlasan saja, yang mampu menegakkan prinsip ini, mampu menjalankan perintah, mampu meninggalkan kejelekan, itu karena ikhlas. Lihatlah Nabi Yusuf. Barakallahu fiik. Ketika Allah kisahkan Nabi Yusuf, ya, Gimana ayatnya? Kadzalik linasrifa anhu su wal fahsya. Demikianlah kami palingkan kepada Yusuf as-su, kejelekan, kejelekan, wal fahsya, kekejian, kekejian. Allah jauhi, Allah jauhkan Nabi Yusuf dari su' wal fahsya. Kenapa? Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Karena dia hamba kami yang ikhlas. Dia orang ikhlas, mampu menjauhi kejelekan, kemungkaran. Karena yang namanya kemungkaran, syahwat yang mengajak neraka, perkara yang mengajak ke neraka itu sangat cocok dengan syahwat. Perkara yang namanya ketaatan, jiwa kadang tidak suka. Bukan demikian kata beliau. Hujibat al-jannah bil-makarih. Surga itu diliputi hal-hal yang kadang jiwa tidak senang. Ada pun neraka wa huffat. Riwayat huffatin nar syahwat. Neraka diliputi dengan perkara yang sesuai dengan apa? Syahwat. Begitu. Nafsu. Jiwa condong perkara yang demikian. Kecuali orang ikhlas tadi. Barakallahu fik. Ditolong. Maka didoakan syekh untuk kita mendapatkan nikmah ta'ah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Lalu yang ketiga. Kalimat yang ketiga dalam ucapan muallif, anna al-hanifiyah millata Ibrahim. Bahwa hanifiyah itu adalah millahnya Ibrahim alaihi salam. Ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam itu hanifiyah. Apa hanifiyah? Lalu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menerangkan makna al-hanif. Al-hanif atau hanifiyah. Barakallahu fiik. Hanifiyah kata muallif adalah millatu hanif wa huwa Ibrahim. Wal hanif huwa al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwah. Hanif maknanya huwa adalah al-muqbil, orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala. Al-muqbil ala Allahi, orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala. Al-mu'rid amma siwa, yang berpaling dari selain Allah Ta'ala. Saya ulangi, hanif atau hanifiyah adalah muqbil, huwal muqbilu ala Allah, orang yang menghadap kepada Allah. Al-mu'arid amma siwa, orang yang berpaling dari selain Allah Azza wa Jalla. Hadha huwal hanif, itulah makna al-hanif. Al-muqbil ala Allah. Apa yang dimaksud menghadap kepada Allah? Jadi maksud menghadap kepada Allah, yang pertama, al-muqbil ala Allah biqalbih. Dia menghadap kepada Allah biqalbihi, dengan hatinya. Hatinya madep, madep, mantep kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa a'malihi, menghadap kepada Allah dengan amalannya. Yang ketiga, al-muqbil, menghadap kepada Allah, wa niyatihi, dengan niat-niatnya. Dan yang terakhir, wa maqasidihi kullaha kulliha lillah, dan segala tujuan-tujuannya hanya untuk Allah. Hadza makna muqbil ala Allah. Jadi muqbil ala Allah dirinci oleh Syaikh Shalih Fauzan pada tiga hal. Menghadap hatinya, ini yang paling pokok. Hati selalu menghadap kepada Allah. Tidak berpaling dari sisi Allah. Walaupun tarfata ainin, walaupun sekejap mata, kita tidak mampu untuk menjadikan Allah berpaling dari kita. Kita selalu butuh kepada Allah. Walaupun sekejap mata, mohon jangan dipalingkan dari Allah. Tarfata ainin. Karena selalu butuh kita kepada Allah. Hatinya. Yang kedua adalah yang disebut oleh beliau a'malihi, amalannya. Semua amalannya menghadap kepada Allah. Salatnya. Qul inna salati wa nusuki. Tatkala salatnya, tatkala menyembelih kurbannya, bahkan wa mahyaya wa mamati, hidup matinya lillah. Itu semua aktivitasnya untuk Allah. Sampai ketika dia hatta luqmah fi imra'atik shadaqah. Sampai satu suap. Ini ungkapan. Maksudnya suami memberi nafkah kepada istri, satu suap yang dimasukkan ke mulut istrinya, shadaqah. Jadi Anda memberikan uang kepada istri, kalau hadisnya kan satu suap ya, nanti jangan praktek setiap hari dikasih, ini cukup satu suap, ini sedekah dari saya. Jangan zahiriyah kayak gitu ya. Ini kan hadisnya satu suap itu apa, nanti tiap hari nyuapin istri, wah ini saya mengamalkan satu suap, itu nilainya sedekah, minta suapin. Bukan begitu maknanya. Makanan yang satu suap berapa harganya? Bolak-balik harganya berapa? Kalau satu piring berapa suapan itu? Ya? Satu suap saja kalau diniatkan sedekah, besar pahalanya di sisi Allah. Maka jangan terluput Anda dalam kehidupan sehari-hari sampai perkara seperti itu diniatkan muqbil ala Allah, benar-benar menghadap kepada Allah, niatnya tadi al-muqbil ala Allah, sampai sekedar perkara seperti itu dinilai sedekah oleh Allah, raih nilai sedekah. Barakallahu fiik. Itu seorang muwahhid, sehingga dia tidak bermudah-mudah meremehkan hak istrinya, diperhatikan. Karena dia sedekah, memberi nafkah kepada dia. Sampai kata Nabi, wa fi bid'i ahadikum sedekah, sampai daging yang ada pada kemaluan kalian untuk istri kamu sedekah. Sahabat tanya, ayati ahaduna syahwatahu fi sedekah. Apa seorang mendatangi istrinya sedekah ya Rasulullah? Kaifa idza wad'aha fi haram? Bagaimana kalau dia letakkan di tanah yang haram, tempat yang haram? Alaysa alaihi wis. Bukan dia dapat dosa. Perhatikan. Orang yang dia hidupnya muqbil ala Allah, sekalipun melakukan sesuatu yang sifatnya seperti itu, niatkan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalik, yang ketiga kata Syekh, maqasidihi wa niyatihi, tujuan, niat dan tujuannya, niat-niatnya dan tujuannya, semaknanya semuanya untuk Allah. Jadi selalu berniat baik untuk Allah. Apa yang dia ucapkan niatkan untuk Allah. Aktivitas yang dia lakukan maksud tujuannya ialah untuk menghadap kepada Allah. Ini yang dimaksud al-muqbil ala Allah. Dari makna al-hanif ada muqbil biqalbih wa amalih wa niyatih wa maqasid kulluha lillah. Yang berikutnya al-mu'rid amma siwa, dan muqbil berarti berpaling dari selain Allah. Wallahu amarana bittiba' millati Ibrahim. Setelah itu Syekh Saleh Fauzan menyebutkan kita diperintah untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Agama hanif. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Hajj 78. Wa ma ja'ala 'alaykum min ad-din min haraj millata abikum Ibrahim wa ma ja'ala 'alaykum, dan tidaklah Allah jadikan untuk kalian fid-din, dalam agama ini, agamanya Ibrahim, dan tidaklah Allah jadikan untuk kalian di dalam agama ini min haraj, dari kesulitan. Millata abikum Ibrahim, itulah millah ajarannya Ibrahim, bapak kalian Ibrahim alaihi salam. Baik. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwasanya hanifiyah tadi adalah millah ajarannya siapa? Ibrahim, yang kita diperintahkan mengikutinya. Nah, wa millah Ibrahim. Sekarang apa itu millah ajaran prinsip Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, an ta'budallaha wahdah. Ajaran Ibrahim agar engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlisalahuddin, hadihi hanifiyah. Inilah makna hanifiyah. Maqala an ta'budallah faqat bal mukhlisan lahuddin. Jadi millah ajaran Ibrahim, engkau beribadah kepada Allah saja. Belum cukup sampai di situ. Bal qala, tapi ditambah mukhlisan lahuddin. Apa itu mukhlisan? Ikhlas dalam mengikuti agama. Makna ikhlas yakni tajtanibu syirka. Makna ikhlas, anda menjauhi kesyirikan. Naam, itu ikhlas namanya. Li'anna al-ibadata idha khalatoha asyirku batalat. Sebab kalau suatu ibadah khalatoha dicampuri dengan kesyirikan, maka batalat, batal. Ibadah batal. Walatakun ibadah, maka tidak dikatakan sebagai ibadah. Illa idza kanat salimatan, kecuali kalau selamat minasyirkil akbar wal asghar. Ibadah itu selamat dari syirik besar dan syirik kecil. Barakallahu fik. Jadi seperti orang wudu mau salat, maka ketika orang salat dia toharoh, maka ini sholat yang diterima. Kalau dipenuhi juga sholat yang lain. Tapi kalau orang itu sholat, tiba-tiba wudunya batal. maka dia tetap Allahu Akbar, maka sholatnya apa? Batal. Apa maknanya batal? Tidak diterima. Kenapa dia diterima? Batal wudunya. Demikian pula kalau orang ibadah dicampuri syirik, kotoran syirik, otomatis ibadah apa? Batal. Maka sungguh rugi orang yang melakukan kesyirikan. Kalau syirik akbar, menghapus semua jenis ibadahnya. Kalau syirik kecil, yang hapus perbuatan yang dia syirik saja, riya saja. Atau mau haji. Apa niatnya wong haji? Ikhlas lillah, menegakkan rukun Islam. Kan gitu ya? Buktinya ikhlas, yang diharap pahalanya. Orang yang haji pulang hajinya mabrur, thayyib, alaisa lahul jazaa ilal jannah, haljul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah, yang di hari surganya Allah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Alhamdulillah dapat surga. Yang di hari surga bukan pujian orang. Kadangkala orang marah. Sudah haji dia ke pasar ada orang manggil. Ya? Ya, namanya misalnya apa? Namanya tidak dipanggil dengan Pak Haji. Ya. Dia marah. Kenapa saya tidak dipanggil Pak Haji? Atau bikin undangan apa itu? Pernikahan. Namanya tanpa ada haknya. Padahal sudah 3 kali haji, berarti hanya 3. Ha ha ha ha. Jadi cantumkan satu pun. Dapat surat undangan sudah ada haknya saya. Langsung komplain. Apa haji untuk nyari sekedar gelar, pujian orang? Tidak. Haji itu mencari pahala. Surganya Allah, ampunannya Allah Azza wa Jalla. Orang mengenal kita ataupun tidak mengenal kita, yang penting Allah menerima haji kita. Barakallahu fik. Lalu disebutkan dalil kalau ibadah itu harus ikhlas, dan ikhlas itu sebagai sebab diterimanya ibadah, dan tidak ikhlas menjadi sebab dihapusnya ibadah. Dalam ayat yang antum sudah hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu nafa. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah kepada Allah Ta'ala mukhlishina lahu din, mengikhlaskan agama. Maka barakallahu fikum, sehingga orang yang hanif adalah orang yang mukhlis lillah. Orang yang hanif berarti orang mukhlis lillah. Selanjutnya, anal hanifiya millata ibrahima anta'budallaha wahdahu mukhlisholahuddin kama qala ta'ala. Lalu syekh membawakan dalil seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang ma makna liya'budun? Jadi semua makhluk, manusia, jin, diciptakan hikmahnya menjalankan ibadah. Ibadah itu adalah harus ikhlas. Berarti ibadah itu maknanya mentauhidkan Allah. Wa makna ya'budun yufarriduni bil ibadah. Makna ayat ya'budun artinya yufarriduni, mengesakan saya Allah dalam ibadah ikhlas. Ya. Sehingga fal hikmah min khalqi al khalqa, dari sehingga hikmah dari penciptaannya khalqil khalqa, penciptaannya makhluk manusia dan jin, annahum ya'budunallaha mukhlishina lahuddin, menjalankan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Nah, sekarang jenis manusia di dalam perkara ini, kata Syekh, ada beberapa golongan. Tidak semua manusia itu diciptakan oleh Allah mampu orang itu melaksanakan hikmah ini. Karena itu kata Syekh, setelah Allah ciptakan jin dan manusia untuk mentauhidkan, mengikhlaskan, mengikuti agama yang hanif, ternyata kata Syekh, wa minhum, di antara manusia, man imtathala. Golongan yang pertama kata Syekh, ada golongan orang yang imtathala, menjalankan hikmah tersebut, menjalankan perintah Allah tersebut. Yang kedua, wa minhum lam yamtasil. Golongan yang kedua, orang yang tidak menjalankan perintah tersebut. Iya. Barakallahu fikum. Ada golongan orang yang syaqi, ada golongan orang yang sa'id. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada golongan yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan, ada yang nanti mendapatkan kitab dengan tangan kiri. Hada manusia terbagi menjadi demikian. Maka kalau kita mampu menjalankan hikmah ini, sungguh nikmat yang besar. Lalu, lakinal hikmah min khalqihim hiya hadhihi, falladhi ya'budu ghairallah mukhalifun lil hikmah. Nah, kita tahu ayat ini, hikmah diciptakan jin dan manusia itu ini beribadah dengan ikhlas. Maka orang yang beribadah kepada selain Allah, apa ada orang beribadah kepada selain Allah? Ada. Ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah apa, ra'aita manittakhadha ilahu hawa, mengikuti hawa nafsunya sehingga disembah syaitan. Maka orang tersebut mukhalifun lil hikmah, menyelisihi hikmah. Min khalqil khalq mukhalifun li amri syari', amrin wasyara'. Orang yang beribadah kepada selain Allah, kepada matahari, bulan, bintang, menyembah kepada leluhur, arwah-arwah, dan dengan memberikan berbagai macam bentuk ibadah, itu keluar dari yang pertama, hikmahnya Allah. Yang kedua, menyelisihi perintahnya Allah. Dia keluar dari hikmah. Jadi hidupnya kalau sudah seperti itu, untuk sekedar hidup, makan, setelah itu senang-senang saja. Makanya orang kafir kata Allah Ta'ala, kul tamat tak bikufrik. Silahkan bersenang-senang, wahai orang kafir. Kul tamat tak bikufrik. Katakan Muhammad, katakan kepada orang kafir, silahkan bersenang-senang. Bikufrik, dengan kekufuranmu. Tapi sebentar, qalil, sedikit. Kesenangannya sedikit, karena dunia umur sedikit. Begitu, sehingga mereka hidupnya benar-benar keluar dari hikmah. Hayah bahimiyah, hidup seperti binatang, na'udzubillah, bebas agama, apa namanya, yang menjadikan kebebasan dengan sebebas-bebasnya, sosialis atau apa namanya, iya, atau mungkin lebih jelek lagi yang tidak mengenal Tuhan, komunis. Hidupnya seperti binatang. Apa kata mereka? Dulu susah bersama, senang bareng. Sehingga tidak mengenal kaidah-kaidah, aturan-aturan. syariat dari langit. Hidup bahimiyah, nauzubillah. Yang kuat memakan yang lemah, kapitalis. Ini sudah keluar dari syariat, sehingga hidupnya seperti itu. Adapun Islam, masya Allah, sudah dengan hikmahnya akan diperoleh dengannya banyak kebaikan. Yang kedua, orang yang beribadah kepada selain Allah keluar dari hikmah. Yang kedua, menyelisih perintah, mukhalifun lil amr atau syih. Yang ketiga, mukhalifun lisyara', menyelisih syariat. Makanya syariat memerintahkan kepada kita untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu seperti orang musyrik. Ikutilah agama tauhid. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang agamanya mereka berpecah belah. Ahlus sunnah alhamdulillah. Bersatu di atas sunnah. Adapun ahlul bid'ah yang mereka keluar dari bingkai sunnah, itu akan meniru langkah-langkah orang musyrikin. Farraqu dinahum wa kanu syi'a. Maka tidak ada suatu bid'ah itu akan pecah. Maka dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Ahlus sunnah wal jamaah. Sesuai dengan syariat. Kita ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersatu di atas satu tujuan, beribadah kepada Allah. Beda dengan hizbi. Yang namanya hizbi, kelompok, itu yang dibela pimpinannya, tokohnya. Yang dibela pemikiran tokohnya. Yang dia sandarkan nama kelompoknya. Adapun ahlus sunnah, menyandarkan kepada agamanya. Ahlus sunnah, karena kita diperintahkan alaikum bisunnah. Tamasuk bisunnah. Kita mengikuti manhaj salaf karena kita diperintahkan mengikuti manhaj salaf. Sehingga dia seorang salafi, dia akan bersatu di atas tauhid, di atas sunnah. Tidak menyelisihi syariat. Sesuai dengan hikmah syariat agama. Barakallahu fiikum. Lalu setelah disebutkan oleh muallif, orang yang beribadah kepada selain Allah berarti keluar dari hikmah, menyelisihi perintah, dan menyelisihi syariat. Bahkan menyelisihi fitrahnya. Fitrah manusia itu fitratallah. Fakim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah. Lihat. Hadapkan wajahmu terhadap agama yang lurus. Agama yang lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu. Itulah fitrahnya Allah. Ya. Oleh karena itu, orang yang di atas tauhid, di atas sunnahnya Nabi SAW, sesuai dengan syariatnya, dia akan mendapatkan jalan yang lurus. Telah disebutkan oleh muallif makna millata Ibrahim disertai dengan dalil. Lalu Syekh Saleh Fauzan akan menyebutkan, mengenalkan siapa itu Ibrahim. Man huwa Ibrahim? Ibrahim huwa dia. Tadi sebutkan oleh muallif Hanifiyah itu agamanya Ibrahim. Siapa Ibrahim? Huwa Abul Anbiya. Ibrahim itu bapaknya para nabi. Alladzina ja'u min ba'dih, yang datang sesudahnya. Para nabi-nabi sesudahnya, bapaknya adalah siapa? Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kalau diurut silsilahnya nyambung dengan siapa? Ibrahim alaihi salam. Cuma dia dari jalur Ismail, karena istrinya dua, Ismail. Kalau Bani Israel itu dari jalur Nabi Ishak, sama bapaknya Ibrahim juga gitu. Fakulluhum min dzurriyyatih, baik itu mereka yang dari keturunan jalur Ishak atau dari jalur Ismail, mereka para nabi dan rasul dari keturunannya Ibrahim. Disebutkan di dalam surat Al-Ankabut 27, walihada qala jalla wa'ala, waja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan fi dzurriyyatihi, pada anak keturunannya Ibrahim. Dalam surat Al-Ankabut 27 Allah katakan, dan kami jadikan pada anak keturunannya siapa? Ibrahim. Apa itu yang Allah jadikan? Yang pertama, an-nubuwah, kenabian. Banyak para nabi-nabi yang diutus itu dari jalur beliau. Wal kitab, dan juga apa? Kitab yang diturunkan Nabi Musa, Nabi Isa dapat kitab, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dapat kitab. Fakulluhum min bani Israel hafid Ibrahim, semua itu dari kalangan bani Israel, Yakub, anak cucunya Ibrahim. Ya. Jalur siapa tadi? Nabi Ishak ya. Jalur Nabi Ishak. Ya. Masuk Yakub. Sehingga keturunannya disebut Bani Israel. Bani Israel adalah nabinya mereka sendiri. Jadi tidak benar kata ulama terkutuk. Siapa? Israel. Israel itu orang soleh. Kalau terkutuk Yahudi mungkin. Kalau Israel nabi, bagaimana doa nabi didoakan terkutuk? Hada khata. Ya. Jadi yang betul, barakallahu fi Israel, ini orang soleh. Nabi mereka sendiri keturunan Yakub. Adapun illa Muhammad, kecuali Nabi Muhammad, fa innahu min dzurriyyati Ismail. Tadi Allah Muhammad dari jalur Ismail, ibunya Hajar. Kalau Ishak ibunya Sarah. Fakulul anbiya min abna'i Ibrahim. Sehingga seluruh nabi dari putra-putranya siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam, takriman lahu, sebagai bentuk Allah memuliakan kepada Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, bangkitkan dari tengah-tengah keluarga ini di Mekah waktu itu. Baru naruh Ismail sama ibunya, ditaruh di situ. Karena Allah perintahkan suruh pindah ke mana? Ke Wadin Ghair Muzarra, tidak ada tanamannya, di Mekah. Ditaruh situ Ibrahim dan Ismail dan ibunya. Lalu Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, bangkitkan dari tengah mereka ini nanti seorang rasul. Yatlu alaihim ayatika yu'alimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakihim. Tolong ya Allah, kami mohon bangkitkan seorang rasul yang membacakan kitab dan juga mengajarkannya dan mensucikannya. Siapa yang Allah bangkitkan di tengah mereka ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Ibrahim makbul. Lahirlah dari Ismail, setelah itu Nabi Muhammad. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum. Dalam surat Jumu'ah. Ya. Juga disebutkan demikian. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelumnya dalam sudah sesat sekali. Sehingga milla Ibrahim, Ibrahim tadi adalah bapaknya para nabi. Yang kedua, di samping dia bapaknya para nabi-nabi yang Allah utus sesudah Nabi Ibrahim. Yang kedua, kenapa dilahirkan dari keturunannya itu para nabi dan rasul? Takriman lahu. Sebagai bentuk Allah memuliakan Nabi Ibrahim. Naam. Ketika menaruh Ismail di Mekah, tidak ada tanamannya, beliau berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan nikmah, rezeki, buah-buahan pada mereka. Allah kabulkan sampai sekarang. Diberi keamanan. Mekah diberi keamanan sampai hari ini. Barakallahu fik. Yang kedua, kata Syekh, wa ja'alahu Allahu imaman linnas. Allah jadikan Ibrahim yang pertama tadi sebagai bapaknya para nabi. Yang kedua, Allah jadikan beliau sebagai imaman. Imam. Apa itu imam? Qudwah. Teladan. Yang namanya imam kan diikuti, Mbak. Imamnya ruku, antum ikut ruku. Sebagai contoh. Imam di sini maknanya qudwah. Contoh yang baik. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 124. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berkata, sesungguhnya aku jadikan engkau wahai Ibrahim untuk manusia itu sebagai imam. Apa itu imam? Contoh. Iya, contoh yang baik. Disebutkan dalam surat An-Nahl 120. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim dia adalah ummah. Ummatan. Dia itu seorang ummah. Qanitan lillah. Hanifam, dan dia adalah seorang yang qanit, terus beribadah. Hanif, berpaling dari kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, dia bukan orang musyrik. Itu. Dalam ayat ini Allah sebut sifat Ibrahim yang pertama ummah, yang kedua qunut, yang ketiga hanif, dan yang keempat walam yakum minal musyrikin. Yang kelima, syakiron di an'umih. Bersyukur dengan nikmat Allah. Surat An-Nahl 120. Sebagaimana kisah yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mengikuti ajarannya siapa? Ibrahim. Telah diuji Allah, menguji Ibrahim. Wa idibtala Ibrahim bikalimat. Fa'atamahunna. Tentunya orang jadi imam setelah diapakan? diuji. Orang pantas dicontoh setelah diapakan dulu, diuji, layak uji. Setelah lulus, nah, kayak kena gue contoh. Tidak mungkin antum akan dijadikan pemimpin kecuali setelah diketahui kadar kepemimpinannya, mampu tidak orang ini, selamat tidak ujiannya, lulus apa tidak. Dan Ibrahim sebagai ummah teladan, sebagai imam, setelah diuji oleh Allah. Wa idibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim bikalimat, dengan beberapa kalimat. Ada yang mengatakan kalimat ibadah haji. Ibadah haji. Yang kedua ada yang mengartikan diuji maksudnya dengan menyembelih putranya. Ad-dabah, menyembelih anaknya sendiri, itu juga ujian toh. Ujian yang berat bukan? Ketika Ibrahim bermimpi, mimpinya Nabi wahyu ya. Kalau Nabi ngimpi itu wahyu perintah. Kalau antum ngimpi, belum tentu wahyu. Cuman orang mukmin ada yang mimpinya baik, ada yang mimpinya jelek. Kalau yang mimpi baik dari Allah, kalau jelek dari syaitan, berlindung diri. Hakada. Sehingga Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya ialah disuruh menyembelih putranya sendiri. Maka disampaikanlah perintah ini kepada anaknya. Kira-kira berat enggak menyampaikan? Menyampaikan saja rasanya sudah abot teman ya. Perintah Allah, mau ngomong aja rasanya apa? Berat. Antum pernah toh nyuruh istri. Istrinya susah banget diomongi. Kalau enggak diomongi salah. Kalau diomongi cepet tut. Iya ya. Nanti enggak dibikinkan teh pagi-pagi. Enggak dilayani nanti kalau saya ngomong. Antum mau ngomong berat duluan. Lidahnya kaku. Karena perkaranya berat. Kadang kayak gitu. Tapi Masya Allah Ibrahim, karena itu perintah Allah, tetap disampaikan walaupun berat. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anak saya, ya bunayya, demikianlah orang tua mendekatkan anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Jadi kalau mau mendekati anak, panggillah dia nak, karena dia anak saya, nak, ya nak. Ini ara fil manam, saya bermimpi, berarti wahyu. Apa wahyunya? Anni adzbahuk, saya diperintah untuk nyembelih lehermu, suruh motong lehermu. Kira-kira gimana anak eh? Kalau anak zaman sekarang disuruh sholat aja, Masya Allah, muter-muter dulu. Ini lebih berat lagi, anian bauk, saya harus motong lehermu. Ismail anak soleh, dia pun menyambut sambutan panggilan sang ayah. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang telah dititahkan oleh Rabbmu. Insyaallah. Matuk, Pak. Bapak dan anaknya apa? Konek, Pak. Matuk. Nyambung. Langsung sambut. Kerjakan saja perintah Rabbmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Anda mendapati saya orang yang apa? Sabar. Ini juga ujian. Dan Allah luluskan. Siapa ini? Ya, sekarang kita di bulan haji, kita pun menyembelih kurban mengingat sejarah siapa? Ibrahim dan putranya yang tulus ikhlas dalam menjadi hamba Allah. pantas kita teladani. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.